separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letihku dan mencarinya, seorang yang aku cinta. Kini ku menemukanmu di ujung waktu ku patah hati. Lelah hati menunggu cinta yang selamatkan hidupku. Kini ku telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati. Sampai akhir samaku, kita bersama untuk selamanya. Menemukanmu di ujung waktu ku patah hati. Lelah hati menunggu cinta yang selamatkan hidupku. Kau bersamamu, berjanji untuk sehidup semati. Sampai akhir sewaktu, kita bersama untuk selamanya. Sampai akhir sewaktu. Kita bersama terus selamanya.